Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemarin kita telah mengawali kitab Taharah wa asrariha was-salati wa ma yata'allaku biha. Dari uraian beliau sebelumnya kita mendapatkan faedah bahwa thaharah itu ada 4 tingkatan. Thaharah yang disampaikan oleh penyusun kitab perkara yang sangat berfaedah, ya, sangat dalam, barakallahu fikum, yang mungkin kita tidak menemukannya, ya, di kitab-kitab yang lain, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari beliau, rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma izalatu al-fadalati fahiya naw'ani. Adapun menghilangkan sisa-sisa barakallahu fikum dari apa yang kita makan atau kotoran-kotoran yang melekat di tubuh kita, ada 2 macam. Al-awwal yang pertama adalah awsakhun tuzalu. Yang pertama adalah kotoran-kotoran yang harus kita singkirkan, yang harus kita hilangkan. Kalladhi yajtami' fir-ra'si minal wasakhi waddarani. Di antara kotoran yang harus kita hilangkan adalah kotoran yang berkumpul di kepala, ya. Nah, seperti apa? Cethombe. Ya. Nah, itu termasuk wasakh, kotoran yang ada di kepala, barakallahu fikum. Ya. Cethombe. Atau barakallahu fikum, itu makhluk yang mati. Kalau makhluk yang hidup seperti apa? Kumal, ya. Kumal itu artinya apa? Kutu. Nah, yang suka garuk-garuk kepala, ya. Nah, sudah mulai kelihatan nih garuk-garuk kepala. Nah, otomatis, ya kan? Ustaz yang ngomong kepala kotor, dia langsung gini-gini. Nah, barakallahu fikum, ya. Ketombe, kutu, barakallahu fikum, apalagi tinggi, tahu ya, tinggi itu, barakallahu fikum. Naam. Apalagi biasanya, barakallahu fikum, ya. Naam. Koreng, barakallahu fikum, ya, borok-borok yang ada di kepala, itu dibersihkan barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau bahkan luka barakallahu fikum, ya, bekas luka terkadang menimbulkan apa? Nanah, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, gara-gara main futsal barakallahu fikum, dia ingin menyundul bola, malah yang disundul kepala temannya. Nah, akhirnya luka, ya, tayyib, luka barakallahu fikum, kemudian menimbulkan nanah, yaitu dibersihkan barakallahu fikum. Nah, fayusahabu tanzifuhu bil ghasli wat tarjili wat tadhini, sehingga sangat dianjurkan untuk membersihkan kepala kita tadi dengan cara apa? Dibasuh, ya. Nah, disiram. Barakallahu fikum. Nah, disampui, ya, pakai sampo barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian kata beliau disisir, ya, khususnya mereka yang barakallahu fikum memelihara rambutnya dipanjangkan, ya, karena ada sebagian tolabah yang ingin mencoba barakallahu fikum rambut yang panjangnya sebahu, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, labas ingin meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya juga dulu pernah rambutnya sebahu, barakallahu fikum. Naam. Dulu, ya. Naam. Tayyib. Jadi kalau yang rambutnya panjang, barakallahu fikum, jangan cuman barakallahu fikum semangat memanjangkan rambut, ya, tapi tidak dirawat. Barakallahu fikum. Naam. Sampuan males, ya. Disisir juga males. Dikasih minyak juga mah males, barakallahu fikum. Naam. Ya. Tengah malam temannya bangun dikira genderuwo. Ya, rambutnya barakallahu fikum, ya. Tayyib, kayak orang kesetrum gitu, ya. Kalau pecinya dibuka, ya, langsung naik-naik barakallahu fikum, tayyib. Jadi kalau yang ingin memanjangkan rambut itu disunahkan untuk dipelihara, ya, disampui, disisir, dikasih minyak rambut, barakallahu fikum. Naam. Akhwat, wah lebih lagi kalau akhwat, ya, barakallahu fikum. Naam. Harusnya memiliki barakallahu fikum kepedulian, ya, melebihi ikhwan. Naam, karena akhwat itu memang barakallahu fikum kodratnya sangat dianjurkan barakallahu fikum memiliki rambut yang panjang, ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan terbalik, yang ikhwan rambut panjang, yang akhwat, ya, rambutnya pendek, barakallahu fikum. Kecuali ada alasan illah, barakallahu fikum. Misal ya tadi, ya, karena terlalu banyak barakallahu fikum kutunya, ya. Tayyib, itu kendala santriwati-santriwati di pondok pesantren. Ya, yang namanya kutu, nah itu sudah barakallahu fikum, ya, makanan. Nah, artinya sesuatu yang termasuk barakallahu fikum sering terjadi. Karena orang banyak, ya, kalau akhwatnya itu barakallahu fikum males bersih-bersih, ya, tayyib, mulai dari barakallahu fikum tempat tidur, ya, nah, sampah barakallahu fikum, fokus-fokus ke saya, jangan ke minumannya, ya. Nah, barakallahu fikum, ini fitnah ini. Nah, ayahwan, nah, itu biasa, ya, kalau di pondok putri itu barakallahu fikum demikian. Nah, jadi kalau dari kalangan akhwatnya sendiri, dari kalangan musrifnya sendiri, tidak barakallahu fikum anggaplah cerewet lah gitu ya barakallahu fikum, dalam artian yang positif di sini, sering mengingatkan, sering menegur barakallahu fikum para santriwati. Khususnya lagi kalau untuk akhwat barakallahu fikum, itu rambut yang yang gugur itu ya. Nah, itu kalau di kamar mandi barakallahu fikum kan biasa akhwat itu kalau mandi ya, rambutnya ada yang lepas. Nah, itu kalau sembarangan itu bisa menyumbat saluran air. Ah, itu dia di antara alasan kenapa saluran air akhwat sering tersumbat. Nah, males. Habis mandi ada rambut yang rontok, itu diambil, digulung-gulung, masukkan tempat sampah. Ya kan? Sering didapati kendala demikian di pondok putri itu. Dikit-dikit tersumbat, dikit-dikit tersumbat. Ya tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan nyalakan saluran airnya. Bisa jadi barakallahu fikum dari kalangan kitanya yang malas, ya tidak perhatian dengan kebersihan. Barakallahu fikum. Nah, ya kadang buang sampah ya sembarangan, barakallahu fikum. Jadi ya tersumbat. Itu yang sering terjadi. Tanya saja sama yang bersihin itu saluran air. Mesti banyak mendapatkan tumpukan rambut-rambut, lilitan rambut-rambut yang ada. Nah, ya. Jadi untuk pihak akhwat, barakallahu fikum, pondok putri, ya. Nah, mohon saling bekerja sama, saling mengingatkan, barakallahu fikum, terkait dengan rambut ini benar-benar harus diperhatikan dan dirawat. Ya, jangan sampai ada ucapan, masa gak boleh punya kutu, Ustaz. Ya. Nah, kita kadang harus dada, ya kan, barakallahu fikum. Loh, Anda itu seorang wanita, ya, barakallahu fikum. Masa seneng punya kutu di rambutnya? Ya, barakallahu fikum. Jangan terlalu terlalu ketat, Ustaz. Ya biarkanlah, siapa tahu mereka ada yang pencinta hewan, ingin ternak kutu di rambutnya, barakallahu fikum. Tidak, ya, barakallahu fikum. Enggak pas kalau ternak kutu di rambut kita, barakallahu fikum, ya. Emang buat apa itu kutunya kalau kamu ternak? Buat makanan ikan cupang, Ustaz. Ya, simbiosis mutualisme katanya, barakallahu fikum. Itu bukan simbiosis mutualisme, itu simbiosis parasitisme. Ya, kalau mutualisme itu kan saling menguntungkan. Ya. Itu parasit, barakallahu fikum. Kutu itu parasit. Ya, dia yang akan barakallahu fikum merusak kepala kita, ngisepin darah. Makanya banyak koreng-koreng di kepala itu kadang sebabnya kutu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi mohon untuk pondok putri, ya. Untuk bekerja sama para musrifnya, barakallahu fikum, masing-masing santriwatinya, ya. Rambut ini benar-benar dimuliakan. Rambut itu adalah mahkota. Barakallahu fikum. Banyak calon-calon suami yang kepincut gara-gara rambut, ya kan? Barakallahu fikum. Sehingga dijaga rambutnya, ya. Begitu juga yang ikhwan, barakallahu fikum, ya. Disiram, disampui, disisir, dikasih minyak, barakallahu fikum, ya. Minyak-minyak yang memang khusus rambut. Jangan minyak jalanta. Barakallahu fikum, ya. Habis goreng ikan asin. Barakallahu fikum. Ini bagus buat pertumbuhan rambut, Ustaz. Tapi tidak bagus buat hidung kita dan teman-teman. Paham, ya? Jadi kali ketika sholat ini kok ada bau ikan asin ini. Dari mana ini asalnya? Barakallahu fikum, ya. Usut punya usut, ternyata tetangga yang di samping, ya, temannya yang sholat di samping, pakai minyak jalanta, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pakai minyak yang memang di barakallahu fikum dibuat untuk minyak rambut, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti apa untuk minyak rambut itu? Nah, kalau kita zaman dulu ada namanya minyak urang aring, ya, barakallahu fikum. Apa lagi? Nah, minyak kemiri, ya, barakallahu fikum. Itu biasanya untuk menumbuhkan rambut. Ya, dikasih minyak. Rasul juga biasa meminyaki rambutnya. Barakallahu fikum. Li izalati sya'athi. Ya. Untuk menghilangkan sya'ath. Sya'ath itu artinya kusut. Nah, ya, jadi rambut itu kalau disampo, disisir, dikasih minyak jadi rapi, tidak kusut. Barakallahu fikum. Dibersihkan ya. Jangan males-males. Wa kadzalika ma yajtami' fil udhuni wal anfi minal wasakhi yustahabbu izalatuhu. Demikian juga barakallahu fikum, apa yang terkumpul di telinga dan hidung, kotoran-kotoran yang ada itu dianjurkan untuk dihilangkan, ya. Jadi ada berkala telinga itu dibersihkan pakai barakallahu fikum apa namanya? Katembat. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, bersihkan pakai kapas. Ya. Begitu juga hidungnya barakallahu fikum, ya, ada kerak kerak barakallahu fikum. Naam, bukan kerak telur ya. Kalau itu makanan khas Betawi. Barakallahu fikum. Naam, dibersihkan. Ya. Nah, jangan malas-malas. Kalau enggak barakallahu fikum mengalir kotoran telinga itu diingatkan kawannya, ya, akhih. Telinga antum ya mengeluarkan larva panas. Nah. Kalau enggak keluar enggak dia bersihkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ternyata di situ kotoran telinganya sudah bertumpuk, barakallahu fikum. Nah, jangan malas-malas lah, ya. Nah, barakallahu fikum. Dibersihkan secara berkala, barakallahu fikum. Entah seminggu sekali, ya, barakallahu fikum. Nah, dibersihkan. Dan pembersihannya itu barakallahu fikum secara wajar dan normal. Kalau berlebihan juga tidak baik. Karena memang kotoran telinga itu ada fungsinya. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah untuk membunuh hewan-hewan yang dia masuk ke telinga kita. Ya. Jadi kalau telinga kita ini kering, enggak ada kotorannya sama sekali, barakallahu fikum, ya, enggak ada kelembapan di situ, itu juga akan merusak daya tahan gendang telinga kita. Kemudian ketika ada hewan masuk seperti semut, ya, barakallahu fikum, atau curu, ya. Naam, yang kecil, ya. Itu barakallahu fikum, mereka kalau enggak ada kotoran tadi, ya, mereka akan dengan leluasa masuk. Kalau ada kotoran tadi, minimal mereka terpleset-terpleset. Dengan, nah. Kemudian mati. Barakallahu fikum. Baik. Jadi itu ada fungsinya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ada yang saking bersihnya barakallahu fikum tadi. Ya. Nah, satu hari itu dia bersihin telinganya 3 kali, barakallahu fikum. Kayak makan saja sudah. Bersihin pagi, bersihin siang, bersihin ya, malam bersihin. Itu juga tidak diperkenankan ya. Nah, entah seminggu sekali, jangan sampai menumpuk lah, barakallahu fikum ya. Begitu juga kotoran, barakallahu fikum ya, hidung. Nah, dibersihkan. Barakallahu fikum. Wa yustahabbu at-tasawwuq wal matmadhah li izalati ma 'alal asnani wal lisani minal qalahi. Demikian juga kata beliau dianjurkan untuk bersiwak, ya, gosok gigi juga jangan males-males. Nah, barakallahu fikum. Ini ada tolabah yang wah malesnya amit-amit, ya, barakallahu fikum. Nah, mandi males, barakallahu fikum, ya, tayyib. Gosok gigi yang males, barakallahu fikum. Nah, malesnya kelas berat. Itu benar-benar barakallahu fikum dia merusak tubuhnya dan juga bisa mengganggu orang lain. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi talabah itu harus berusaha hidup bersih, rapi, barakallahu fikum. Nah, wangi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya, jadi cermin santri itu bukan aut-autan. Ya, cermin santri itu bukan anak metalan, barakallahu fikum. Ya, tahu anak-anak pang itu yang biasa pinggir jalan itu, ya, barakallahu fikum. Nah, itu kan seperti itu tampangnya. Ya, kadang giginya barakallahu fikum dia sudah kuning semua, ya. Pakaiannya barakallahu fikum juga seperti itu, ya. Bau, lusuh, kotor, rambutnya barakallahu fikum kayak sapu ijo. Na'am barakallahu fikum. Iya. Jadi jangan sampai santri memiliki pencitraan seperti itu. Barakallahu fikum. Na'am, iya. Matmadhah, kumur-kumur, barakallahu fikum. Ya. Paling tidak barakallahu fikum sehari itu 5 kali kita dalam wudu itu ada yang namanya matmadhah. Iya, barakallahu fikum. Naam. Itu tujuannya agar mulut kita itu bersih. Untuk menghilangkan apa-apa yang ada di gigi kita dan lidah kita berupa qalah. Qalah muharrakatan, lamnya diharokati. Naam. Maknanya adalah safratul asnan, ya. Nah, warna kuning yang ada pada gigi. Nah, atau mungkin juga bisa dimasuk dalam kategori kolah, ini adalah karang, ya, karang gigi. Nah, jadi kotoran yang lama tidak dibersihkan, menumpuk-menumpuk-numpuk jadi karang. Barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, kalau sudah sakit giginya, barakallahu fikum. Nah, di situ dia baru merasakan, ya, bagaimana pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, kalau pergi ke dokter gigi itu biaya berobatnya enggak 10.000, 20.000. Ya, minimal ratusan ribu, bahkan sampai ada yang jutaan, barakallahu fikum. Mahal itu. Ya, urusan barakallahu fikum mengobati, ya, masalah-masalah yang terjadi pada gigi kita. Sebenarnya orang muslim itu harusnya bebas dari masalah gigi, ya, kalau mereka menjalankan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barakallahu fikum, kalau yang namanya bersiwak itu luar biasa kecintaan dan kesukaan beliau. Ya, mau masuk rumah bersiwak, barakallahu fikum, sebelum tidur ya bersiwak, bangun dari tidur ya bersiwak, sebelum sholat ya bersiwak, ya, wudu juga demikian. Nah, itu menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk menjaga kebersihan mulut, barakallahu fikum. Nah, yang pertama itu untuk kesehatan kita sendiri, yang kedua juga untuk kenyamanan kita ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Ya kan? Nah, tentu sangat tidak nyaman kalau kita barakallahu fikum ketika berbicara di hadapan orang lain dalam keadaan menutup hidungnya. Nah, karena apa? Tidak kuat dengan napas naga yang kita keluarkan. Ya, nah, bau. Masya Allah, ya. Baik. Paham? Jadi para thalabah jangan malas-malas. Ya, untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, rajin gosok gigi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal pun ya, barakallahu fikum, itu beliau mintanya siwak. Padahal siwaknya itu ada di barakallahu fikum tangannya Abdurrahman, saudaranya Aisyah. Rasul sebelum meninggal lihat siwaknya dipegang oleh Abdurrahman. Aisyah paham, diminta. Nah, diminta, dipotong, dibersihkan, kemudian dilembutkan, diberikan kepada Rasul. Siwak dulu. Itu Nabi. Ya, sangat menjaga kebersihan. Apalagi kebersihan mulut. Luar biasa. Ya. Nah, sehingga jangan malas-malas. Ya. Bangun tidur. Sebelum tidur, jangan lupa gosok gigi. Ya. Nah. Dan sangat ditekankan ketika bangun tidur. Barakallahu fikum ya. Jangan malas-malas gosok gigi. Nah. Enggak ada pasta giginya, Ustaz. Ya. Uang tidak cukup. Ya minimal digosok saja pakai sikat gigi itu. Pak Ivan ya. Nah, barakallahu fikum. Kumur-kumur, enggak ada pasta giginya, udah digosok aja. Ya. Biar bersih sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Barakallahu fikum. Bisa hilang. Nah. Itu kata beliau. Wa kadzalika wasakhul barajim. Al-barajim mafasilul asabi' kulliha. Al-barajim mafasilul asabi' kulliha. Nah. Itu bisa antum lihat dalam Qamus Al-Muhit. Ya. Barajim itu adalah sendi-sendi yang ada di semua jari-jari kita. Nah, ya. Jadi setiap satu ruas ada persendiannya. Nah, ini sendi-sendi, ya. Ini namanya barajim. Nah, itu dibersihkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, biasanya di situ kan karena tempatnya barakallahu fikum dia agak menjorok ke dalam, biasanya ada kotoran yang bersembunyi di situ, ya. Nah, sehingga ketika mandi itu persendian tadi dibersihkan. Barakallahu fikum. Nah, atau yang di sela-sela jari, ya. Dalam wudu juga kan dianjurkan termasuk isbaghul wudu, keseriusan dan kesempurnaan dalam wudu, sela-sela jari itu dibersihkan. Ya. Nah, jadi mandi itu jangan biar biur barakallahu fikum. Habis 5 ember ya, tapi pas keluar masih tetap kelihatan kusam. Daki-daki itu masih ada barakallahu fikum. Nah. Karena kita mandinya cuman menghabiskan air tidak efisien. Sirami semua, nah, disabuni kemudian digosok bagian sela-sela persendian. Nah. Ya, barakallahu fikum. Jangan habiskan waktu di kamar mandi cuma melamun saja barakallahu fikum ya. Nah, bersihkan persendian-persendian itu. Wadaran alladhi yajtami' fi jami'il badan. Ya. Bi rashil 'araqi wa ghubarit tariq. Dan juga kata beliau dibersihkan semua kotoran-kotoran yang berkumpul di badan kita. Entah itu barakallahu fikum dari sisa-sisa percikan keringat, ya, debu-debu jalanan. Nah, jadi dibersihkan, ya, digosok barakallahu fikum, ya. Nah, itu kalau orang rajin bersih-bersih barakallahu fikum, ya. Nah, nampak bercahaya barakallahu fikum. Nah, ya, glowing barakallahu fikum. Wadhalika yuziluhu al-ghuslu, kata beliau. Dan itu semua kotoran-kotoran tadi akan hilang dengan apa? Mandi. Paham ya? Nah, jadi ingat-ingatkan para thalabah mandi itu bukan cuman biur biur biur gitu, enggak. Ya, tapi dibersihkan benar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wala ba'sa selanjutnya bidukhulil hammam. Dan kata beliau tidak mengapa masuk ke hammam. Hammam ini maknanya adalah barakallahu fikum. Yang dimaksudkan adalah hammamus suq atau hammamul am. Ya. Tempat pemandian di pasar atau tempat pemandian umum. Nah, la hammamul manzil, bukan tempat mandi di rumah. Nah, pribadi. Bukan. Maksudnya tempat pemandian umum. Tayyib. Boleh masuk ke tempat pemandian umum, kata beliau, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ya. Dukhul hammamul am mubah bisyartin. Masuk ke tempat pemandian umum itu diperbolehkan dengan syaratnya. Nah, tempat pemandian umum kan seperti apa? Mandi uap, ya, belerang biasanya kan itu barakallahu fikum banyak orang mandi di situ untuk pengobatan juga untuk rekreasi barakallahu fikum. Tayyib. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Warada fi haditsin anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketentuannya itu telah datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ittaqu baitan yuqalu lahu al-hammam. Ya. Ittaqu baitan yuqalu lahu al-hammam. Rasul mengatakan hati-hati kalian dari sebuah bangunan yang dia itu disebut dengan hammam, tempat pemandian umum. Qalu ya Rasulullah, innahu yuzhibud daran wa yanfa'u al-mariyub. Sebagian sahabat yang bertanya, Rasul bagaimana tempat pemandian itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dengan berendam, barakallahu fikum, tayyib, airnya hangat, itu biasanya kan kotoran lebih cepat lepas. Ya, lemak-lemak yang ada lebih cepat lepas. Nah, kemudian juga, kata sahabat tadi, tempat pemandian seperti itu juga terkadang orang yang sakit bisa mengambil manfaatnya tadi. Seperti apa? Pemandian air hangat, ya, belerang, biasanya orang yang punya masalah penyakit kulit, panu, kadas, kurap, ya, barakallahu fikum, itu biasanya dibawa ke sana terapinya, dimandiin air belerang tadi, air panas, barakallahu fikum, air hangat, ya. Nah, tayyib. Qala, maka Nabi mengatakan, faman dakhalahu falyastatir. Ya, sudah kata Nabi, barang siapa yang hendak masuk ke tempat pemandian umum seperti itu, hendaknya dia menutup auratnya. Ya, para kawikum. Nah, dari situ diambil istimbat oleh mereka para ulama bahwa ketentuannya, para kawikum memasuki pemandian umum tadi, menutupi aurat, artinya apa? Di situ tidak ada yang namanya istilab. Ya. Nah, barakallahu fikum. Laki-laki ya sama laki-laki, perempuan ya sama perempuan. Dengan syarat auratnya ditutupi. Barakallahu fikum. Naam. Rawahul Baihaqi fi Syu'ab, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hadis nomor 65. Al-Hakim dalam Mustadrak barakallahu fikum dari hadisnya Ibnu Abbas. Naam. Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim wa lam yukhrija wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Naam, hadisnya sahih. Tayyib. Jadi boleh masuk ke tempat pemandian umum dengan ketentuan tadi, ya. Menutup aurat, tidak terjadi ikhtilat di sana. Fa innahu ablagh fil izalah, kata beliau. Karena ya, masuk ke tempat pemandian umum tadi itu lebih, ya, lebih bersih dalam menghilangkan kotoran-kotoran tadi. Nah, karena airnya banyak, kita berendam di situ, ya kan? Airnya hangat, barakallahu fikum, atau panas, sehingga bersih-bersihnya itu enak. Nah, barakallahu fikum, ya. Penyakit-penyakit yang ada juga bisa hilang. Wa qad dakhalahu jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Dan sekelompok sahabat-sahabat Rasul sendiri pernah masuk ke tempat pemandian seperti itu. Lakin ala dakhilihi, tetapi bagi yang masuk ke tempat pemandian seperti itu, siyanata auratihi min nazaril ghairihi ilaiha walamsi iyaha. Ya. Tetapi bagi yang masuk, dia harus menjaga auratnya dari pandangan orang lain atau tersentuh oleh orang lain. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Jadi ketentuannya tadi, tidak ada ikhtilat, barakallahu, menutup aurat, ya, jaga jarak, barakallahu fikum. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kata beliau, qala al-mustannif rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi lid-dakhil ilayhi ayyatadhakkara bi hararatihi harannar. Ini anjuran beliau, seharusnya, seyogyanya bagi orang yang masuk ke pemandian umum tadi, ya, untuk mengingat dengan panasnya air tersebut, dia harus mengingat panasnya api neraka. Nah, ya. Jadi ingat ketika nyemplung ke pemandian air hangat tadi, barakallahu fikum, ya, tentang barakallahu fikum, bagaimana panasnya api neraka. Jadi dia di situ tidak barakallahu fikum cari kesempatan dalam kesempitan. Ya, bukan lirik sana lirik sini. Nah, dia mendatangi pemandian tadi untuk sebuah kemanfaatan, untuk membersihkan dirinya, untuk mengobati penyakitnya. Sekaligus barakallahu fikum, ya, membersihkan hatinya. Ketika dia nyemplung sini, dia membayangkan, ya, bagaimana kalau seseorang itu dicemplungkan ke dalam api neraka? Bagaimana kalau airnya itu mendidih, menggelegak? Nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga ketika pikirannya itu diarahkan ke sana, piktor itu hilang, pikiran kotor. Nah, itu biasanya tempat pemandian seperti itu, barakallahu fikum, memang, ya, banyak pula setan-setannya, barakallahu fikum. Nah, ya, yang akan merusak pikiran. Jadi orang mukmin beliau ajari ketika masuk pemandian hangat tadi, dia niatkan tadi untuk bersih-bersih, kalau yang punya penyakit membersihkan penyakitnya. Kemudian apa? Ketika dia nyemplung, dia membayangkan, ya, bagaimana kalau itu terjadi di dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, fa inna fikratal mu'min la tazalu tajulu fi kulli syai'in min umurid dunia. Karena pikiran orang beriman itu senantiasa, ya, akan dikuasai, akan barakallahu fikum, ya, berseliweran, akan berkeluyuran dalam benaknya dia itu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia. Nah, jadi pikiran orang beriman itu akan digoda dengan barakallahu fikum betikan-betikan, ya, selibetan-selibetan, seliweran-seliweran barakallahu fikum masalah dunia. Nah, barakallahu fikum, ya. Baik. Apalagi di tempat seperti itu barakallahu fikum. Nah, ya, biasanya fantasi-fantasi itu barakallahu fikum keluar. Ya. Nah. Itu bisikan syaitan, godaan syaitan. Tempat-tempat seperti itu. Itu kata beliau. Fayadhkuru bihi umurul akhirah. Sehingga dengan cara seperti itu dia bisa mengendalikan pikirannya agar yang dia ingat akhirat. Ya, jadi ketika dia nyemplung tadi dia bayangkan, gimana ya kalau ini jadi api neraka ya kan? Gimana kalau airnya ini tiba-tiba mendidih, menggelegak, ya? Nah, bisa mateng saya. Jadi ketika mau masuk pikiran barakallahu fikum fantasi-fantasi yang tidak baik tadi, ya, jadi hilang, ingat neraka. Nah, ikhwan ya, yang seperti ini jarang, ya. Nah, kebanyakannya kalau sudah masuk tempat barakallahu fikum seperti itu, ya teriak-teriak, euforia barakallahu fikum, nah, ya, ketawa-ketawa barakallahu fikum, nah. Baik. Itu yang terjadi. Sehingga barakallahu fikum begitu melalaikan dan terkadang mengotori pikiran kita. Li'annal ghaliba 'alal mu'min amrul akhirah. Karena sebenarnya yang harusnya mendominasi dalam benak pikiran orang beriman itu adalah perkara akhirat. Iya. Barakallahu fikum. Wa kullu ina'in yandahu bima fihi. Ini ungkapan. Karena setiap tempayan, ya, setiap bejana, dia akan memercikkan air yang tersimpan di dalamnya. Ya kan? Jadi tergantung bejana itu menampung apa. Kalau yang ditampung di dalamnya adalah barakallahu fikum air susu, ya, ketika dia menggelegak itu yang terpercik itu air susu. Kalau yang di dalamnya itu barakallahu fikum adalah air teh, ya air teh yang keluar, ya. Atau barakallahu fikum air apa lagi? Air kopi, ya kopi yang keluar. Nah, jadi tergantung. Ya, inak tadi diisi apa? Begitulah pikiran orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kalau pikirannya tadi diisi akhirat, maka yang terpancar, yang terpercik dari barakallahu fikum perilakunya adalah akhirat. Nah. Ala tara, kata beliau. Ini analogi yang lain. Annahu law dakhala ila dari ma'muratin bazzazun wa najjarun wa banna'un wa ha'ikun. Ini analogi beliau. Tidakkah Anda melihat seandainya masuk ke dalam sebuah rumah yang begitu megah dan mewah, bazzaz. Bazzaz itu adalah ba'iul kumash, ya, atau ba'ius siyab. Bazzaz itu tukang kain, ya, apa, penjual kain, ya, kain tenun itu bazzaz. Nah, dia itu penjual kain tenun. Najjar apa? Tukang kayu. Banna, tukang bangunan, ya. Haik itu tukang rajut. Nah, kalau bazaz yang jual ketika sudah jadi kain tenun tadi, namanya penjualnya namanya bazaz. Kalau haik dia yang menenun kain tadi, ya. Nah, profesi sebagai penenun kain itu haik. Nah, jadi ketika ada rumah yang megah dan mewah tadi, masuk ke dalamnya barakallahu fikum, ya, para pakar-pakar tadi. Ada barakallahu fikum ahli penjual kain tenun, ada tukang kayu, ada tukang bangunan, ada tukang tenun. Ketika masuk, Anda akan melihat sudut pandang orang-orang ini akan berbeda. Ra'aital bazzaz yanzuru ila al-furushi yata'ammal qimatah. Ya. Orang yang seorang pedagang kain tenun, ketika dia masuk rumah yang megah dan mewah tadi, mata dia akan tertuju pada apa? Karpet-karpet yang ada di rumah itu. Ya kan? Karpet kan memang ditenun ya. Kalau zaman sekarang ada yang barakallahu fikum pabrik, ada yang masih apa? Ya handmade. Nah, tenunan tangan langsung. Yang handmade itu lebih mahal biasanya. Sampai ratusan juta barakallahu fikum. Nah, seorang penjual ya, barakallahu fikum, karpet atau kain tenun tadi ketika masuk rumah, itu yang akan dia lihat. Ya, rumah mewah ini dia lihat karpet-karpetnya. Dia perhatikan ya, nilai harga dari karpet-karpet itu. Wah. Yang ini dari Persia ini tebel segini paling enggak 200 juta. Wah, ya. Dia pakar. Wah, yang ini handmade ini. Ini rajutan tangan ini, ya. Ini harganya mungkin 1M ini. Ya, dia tahu. Wih, luar biasa ini rumah bukan sembarang rumah ya. Karpetnya itu barakallahu fikum dari mancanegara, ada yang dari Iran, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, barakallahu fikum. Ya, mahal-mahal ini. Nah, itu yang bazzaz. Wal awal haik yanzuru fin nasji asyabi. Sedangkan tukang tenun yang dia lihat di rumah tadi adalah hasil tenunan kain-kain yang ada di sana. Ya, dia melihat gordengnya, tenunannya. Ah, subhanallah, ya. Nah, rapi sekali ini. Ini bahannya ini dari sutra Azerbaijan. Ya kan, dia tahu ini. Barakallahu fikum. Wih, yang seberang sana, ya. Barakallahu fikum. Jadi kain-kain yang di situ dia perhatikan semua. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wan najjar yanzuru ila saqfid dar. Sedangkan tukang kayu yang dia lihat adalah atap dari rumah tadi, bangunan tadi. Kayu-kayunya dilihat, ya. Barakallahu fikum. Tok tok tok diketok sama dia kayunya. Ini paling tidak usia kayu ini 200 tahun ini. Mahal ini, ya kan? Oh, yang ini bahannya jati ini, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini bukan janda nih, bukan jati Belanda. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini jati. Wah, ini kualitas paling bagus ini. Nah, ya. Yang dia lihat adalah kusen-kusennya, kayu-kayu yang ada di bangunan tadi. Ya, dia teliti. Wal banna yanzuru ilal haiti. Sedangkan tukang bangunan yang dia lihat adalah barakallahu fikum dinding-dinding pada bangunan tadi. Dia lihat kualitasnya. Ini luar biasa yang garap rapi ini, ya kan? Masjid Al-Bainah ini, Masya Allah. Ini karya santri, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayib, yang nemplok-nemplok, ya, barakallahu fikum. Ya, kali yang ini, masjid ini, ya. Ingat saya, ya, barakallahu fikum. Ini buah tangan banyak orang, ini, ya. Nah, kita juga ikut yang bawah ini. Sama atas juga, barakallahu fikum. Nah, yang ngecat dulu, ya, barakallahu fikum. Tayib. Ikhwan dari Surabaya ikut juga. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi yang tukang bangunan yang dia lihat dindingnya. Nah. Itu kata beliau. Ya. Fakadzalika al-mu'min in ra'a zulmatan dzakara zulmatal qabri. Dan demikianlah seharusnya orang yang punya iman, kata beliau. Ketika dia melihat kegelapan, dia ingat dengan kegelapan kubur. Ya. Nah. Lup, mati lampu enggak? Wah, kakak. Iya kan? Mati lampu malah tertawa. Barakallahu fikum ya. Mati lampu malah teriak-teriak. Ya, mati lampu malah guyonan. Nah, ya. kalau mukmin yang barakallahu fikum memang benar-benar baik, kata beliau, mati lampu itu dia ingat, waduh, kalau saya di kuburan ya mati ya, gelapnya seperti ini apa enggak ya, ya kan. Nah kalau ini mending rame ya, dalam satu sakan masih banyak teman. Kalau saya gelap seperti ini sendirian di kuburan ya, enggak ada teman, gimana rasanya ya. Nah itu orang mukmin, jika ketika ketemu dengan gelap dia ingat dengan kegelapan kuburan. Wa in sami'a sautan ha'ilan dzakara nafhatassur. Ketika dia mendengarkan suara yang menggelegar, ya, suara petir, suara geledek, barakallahu fikum, atau suara ban meletus, ya, barakallahu fikum, ya, suara ledakan, itu langsung dia ingat bagaimana kalau terjadi tiupan sangkakala. Nah, ya, yang begitu menggetarkan itu suara geledek, barakallahu fikum, ya. Nah, itu benar-benar bikin gemeter, ya, barakallahu fikum. Nah, itu suara geledek itu belum apa-apanya dibandingkan tiupan sangkakala, barakallahu fikum. Itu hanya ya contoh kecilnya. Nah, wa in ra'a na'iman dzakara na'imal jannah. Ketika dia melihat nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, yang dia ingat juga adalah nikmat-nikmat surga, barakallahu fikum. Nah, ya. Ketika dia barakallahu fikum masuk rumah mewah, ya, rumah megah, barakallahu fikum, ya. Diajak bertandang ke rumah temannya, ya. Ternyata temannya ini barakallahu fikum orang kaya, ya. Nah, taib, anaknya orang kaya. Rumahnya kayak rumah yang tadi diperhatikan oleh Bazzaz dan macam-macam, ya. Mewah barakallahu fikum. Nah, ketika dia melihat itu semua, dia mengingat kenikmatan surga, ya. Nah, aku pengen punya rumah mewah nanti di surga. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia ingin kenikmatan itu juga bisa dia rasakan di dalam jannah. Nah, itu orang yang beriman. Wa in ra'a azaban dzakaran nar. Ketika dia melihat azab, yang dia ingat adalah neraka. Barakallahu fikum, ya. Ketika dia sakit, barakallahu fikum, atau ketika dia melihat ada orang yang kecelakaan atau yang semisal dengannya, ya, dia ingat dengan neraka, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa yukrahu dukhulul hammam qariban minal ghurub wa bainal isya'aini. Untuk waktunya, jadi tadi yang disebutkan adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan ketika masuk ke dalam hammam tadi, tempat pemandian umum. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan dimakruhkan, tidak disukai masuk ke tempat pemandian umum tadi waktunya mendekati maghrib atau di antara maghrib dan isya. Nah, ya, jangan datang ke tempat pemandian umum mendekati waktu maghrib atau di antara maghrib dan isya. Fa innahu waktu intisyari syayatin. Karena waktu tersebut adalah waktu di mana para setan-setan bertebaran, ya, menjelang maghrib, antara maghrib dan isya. Nah, itu banyak setan yang berkeliaran, ya. Jadi orang tua zaman dahulu itu sudah benar. Jadi anak-anak kalau sudah mulai menjelang maghrib tuh yang main-main dulu suruh pulang, le, pulang le, ya. Nah, duh, pulang, pulang. Ya, sore itu sudah suruh pulang. Barakallahu fikum. Nah, jadi juga diingatkan, ya, bagi para orang tua, nah, para abah dan ummahat, nah, kalau sudah menjelang maghrib, mau masuk maghrib, anak-anak itu disuruh masuk, ya, nah, kok ada anaknya yang belum pulang, ya, dicari, barakallahu fikum. Nah, jangan dibiarkan, ah, paling main sama temannya, nah, barakallahu fikum. Itu, barakallahu fikum, sangatlah tidak baik, ya. Jadi anak-anak menjelang maghrib, barakallahu fikum, ya, suruh pulang. Nah, itu adalah waktu di mana setan-setan itu mulai barakallahu fikum berseliweran, bertebaran. Tayyib. Wa nau'u tsani min izalatil fadalat, adapun jenis yang kedua dari menghilangkan sisa-sisa atau kotoran tadi adalah ajza'un tuhdzaf. Ya, kalau tadi kotoran yang disingkirkan, yang dihilangkan, kalau ini ada bagian tubuh kita yang harus dibuang. Nah, misal qassi syaribi, memendekkan kumis. Ya. Nah, dipotong kumisnya, dipendekkan para kalau. Nah. Wa natful ibti, atau mencabut bulu ketiak. Ya. Nah. Jadi termasuk fitrah mencabut bulu ketiak itu. Tidak dibiarkan lebat seperti hutan rimba, barakallahu fikum. Nah, karena ada orang yang punya, barakallahu fikum, punya anggapan, ya, na'am, ya, karena Allah menciptakannya pasti punya fungsi, ya, biarkanlah dia tumbuh apa adanya, ya kan, barakallahu fikum. Nah, akhirnya lebat, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi dalam Islam, yang namanya bulu ketiak itu, barakallahu fikum, dicabut, ya, dibersihkan. Nah, karena itu kalau dibiarkan lebat, jelas akan menimbulkan barakallahu fikum ya, aroma yang tidak sedap. Karena tempatnya yang barakallahu fikum tertutup, ya, terjepit barakallahu fikum. Sehingga akan banyak keringat yang mengendap di situ, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya. Nah, jadi dicabut itu bulu ketiak, barakallahu fikum. Wa halqil anat. Demikian juga mencukur bulu kemaluan. Nah, itu dicukur ya. Al-halaq itu artinya memang benar-benar bersih, barakallahu fikum. Wa qassil adhafir, dan juga memotong kuku. Nah, ini yang banyak terjadi ini ya. Para tolaba ada yang sengaja memanjangkan kukunya. Udah lama kita enggak razia kuku. Ya, nah, barakallahu fikum. Tanya kan? Itu mudarat. Ya. Nah, enggak ada bagusnya. Barakallahu fikum. Nah, apa fungsinya Anda memanjangkan kuku? Ya. Nah, Anda bukan gitaris dan tidak boleh, ya, juga melakukannya, barakallahu fikum. Nah, di pondok pesantren mau ngapain panjang kuku? Ya kan? Barakallahu fikum. Tayyib. Buat itu saat nyutik-nyutik kotoran, ya. Nah, barakallahu fikum. Itu juga barakallahu fikum akan menempel di situ, ya. Kalau Anda gunakan kuku yang panjang tadi untuk menyotek kotoran hidung, barakallahu fikum, atau kotoran-kotoran yang lain, itu menempel, ya. Nah, untuk membersihkannya kalau panjang itu tidak semudah kalau kita potong. Akhirnya kotoran itu bersembunyi di sela-sela. Nah, dalam keadaan kita makan juga menggunakan tangan. Akhirnya bakteri dan kotoran itu barakallahu fikum menempel dari pada makanan yang kita makan. Nah, ya. Kemudian juga barakallahu fikum pada tindakan memanjangkan kuku ada unsur tasyabbuh, ya, bisabu' dengan hewan-hewan buas. Nah, di antara hewan yang illah sebab hewan itu diharamkan kan artinya ada zinabin, ya, hewan yang memiliki taring atau kuku yang panjang yang dia gunakan taring dan kuku panjang tadi untuk memangsa. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan kuku yang panjang itu ada unsur tasyabbuh dengan apa? Hewan-hewan buas tadi juga. Nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga dipotong. Nah, tidak ada manfaatnya memelihara kuku, barakallahu fikum. Nah, ya. Ada orang-orang barakallahu fikum yang sampai kukunya itu panjang melingkar-lingkar. Jadi kuku itu enggak bisa panjang lurus. Dia mesti bengkok, ya. Nah, sampai ada yang bermeter-meter, barakallahu fikum. Itu namanya mempersulit diri sendiri. Mau makan kan repot. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu terkait dengan memotong kuku. Wa yukrahu natfus syaibi, dan dimakruhkan barakallahu fikum mencabut uban, ya. Uban itu tidak boleh dicabut, barakallahu fikum. Nah, dimakruhkan. Dan dianjurkan untuk barakallahu fikum menyemir, ya, rambut yang beruban tadi dengan warna selain warna hitam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Biasanya yang dilakukan oleh salaf adalah warna barakallahu fikum pirang ya, kekuning-kuningan atau keemas-emasan barakallahu fikum. Nah. Baik. Bagaimana kalau warna hijau Ustaz? Ya, bagaimana kalau warna barakallahu fikum pink ya, bagaimana kalau warna ungu? Nah, itu dilihat kepantasannya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dalam artian apakah itu dalam norma masyarakat terbilang normal atau tidak ya, atau justru itu ada unsur tasyabbuh bil fasik, orang-orang yang fasik. Nah, kalau di situ ada unsur ke situ dan masyarakat ketika lihat orang memiliki rambut yang disemir dengan warna seperti itu ma'ruf dengan orang-orang fasik, maka ditinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, wal baqi maratibit tahirah ya'ti fi rubu'il muhlikat wal munjiat insyaallah. Adapun yang tersisa dari maratib taharah akan datang penjelasannya pada seperempat pembahasan tentang perkara yang membinasakan dan menyelamatkan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Naam. Apakah ingus membatalkan jika terus-menerus keluar ketika selesai wudu? Tidak, ya. Tidak membatalkan wudu, barakallahu. Yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur. Nah, itu membatalkan wudu, barakallahu fikum. Adapun selain dari itu tidak membatalkan wudu. Nah, apakah boleh bagi seorang wanita untuk pergi ke pemandian umum? Nah, ketika syarat-syarat ya secara syar'i itu terpenuhi barakallahu fikum, maka labas ya. Nah, tertutupnya aurat, tidak terjadinya ikhtilat barakallahu fikum. Baik. Maka masuk dalam keumuman hadis tadi barakallahu fikum. Bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan bahwa orang tuanya Rasul di surga dengan dalil bahwasanya orang tua Rasul itu hidup di zaman fatrah, zaman belum diutusnya Rasul, sehingga tidak diazab barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala wa qala Allahu taala wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Ini masalah ada khilaf memang di kalangan para ulama barakallahu fikum. Nah, ya, terkait dengan orang tua Rasul, saya pernah membaca barakallahu fikum pembahasan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Nah, beliau condong pada pendapat memasukkan orang tuanya Nabi itu pada ahlul fatrah. Ya, memasukkan orang tuanya Nabi itu dalam golongan ahli fatrah barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga kalau ahli fatrah ya tidak bisa kita jazm di surga atau di neraka. Sampai benar-benar barakallahu fikum ada ujian yang membuat mereka layak menjadi ahli surga atau ahli neraka. Barakallahu fikum. Nah, dan mayoritas para ulama barakallahu fikum ya tayyib berpendapat bahwasanya orang tua Rasul barakallahu fikum menjadi penghuni annar ya. Abi wa abuka finnar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, di sini sebagian mereka mentakwil barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan abi di sini maksudnya paman Abu Thalib. Ya, barakallahu fikum. Nah. Karena paman itu posisinya seperti ayah. Paham ya? Nah, dari situ mereka mentakwil barakallahu fikum nas-nas yang seperti ini. Nah, al-muhim itu ada pembahasan ya, barakallahu fikum di kalangan ahli ilm. Nah, terkait dengan kondisi orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ilmiah. Jadi ada yang mengatakan finnar, ada yang mengatakan ahli fatrah. Ya. Nah, jadi tidak mengatakan ahli surga barakallahu fikum. Nah, yang saya ketahui yang disebutkan oleh mereka adalah memasukkan orang tua Nabi dalam kategori ahli fatrah. Nah, sehingga belum bisa dipastikan ahli jannah atau ahli nar sampai adanya ujian. Wallahu taala alam bisawab. Ya, yang terakhir tadi apa ya? Apa motivasi Ustaz untuk mengajarkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di beberapa tempat dan kesempatan? Nah, sebagian tempat khususnya ketika saya mengisi taklim di luar itu mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Barakallahu fikum. Motivasinya adalah untuk melengkapi ya ilmu yang kita peroleh. Nah, ya. Ada yang mengajarkan kitab akidah, ada yang mengajarkan tauhid, ada yang mengajarkan fikih, ada yang mengajarkan akhlak, ya barakallahu fikum. Ada juga yang mengajarkan adab, etika. Nah, barakallahu fikum. Nah, saya melihat barakallahu fikum pada barakallahu fikum ta'lim-ta'lim, asatidzah di beberapa daerah barakallahu fikum. Naam. Ya. Mengambil barakallahu fikum beberapa fan ya yang saya sebutkan tadi. Nah, dan barakallahu fikum saya ingin pembahasan terkait dengan adab dan etika ini juga barakallahu fikum bisa ya mengimbangi. Nah, karena cukup banyak di beberapa tempat kasus-kasus terjadi dari perilaku ikhwan, akhwat, barakallahu fikum yang sangat-sangat barakallahu fikum berseberangan ya dengan etika dan adab-adab Islam. Barakallahu fikum. Nah, dan etika dan adab itu macam-macam ya, ada yang berbentuk hadis, matan, barakallahu fikum bab, kemudian hadis, ada juga dalam bentuk barakallahu fikum uraian seperti Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kitab ini barakallahu fikum ketika kita baca ya sangat luar biasa penjelasannya begitu dalam barakallahu fikum sehingga kita mengharapkan yang pertama jelas saya berharap ini bisa memberikan manfaat yang lebih kepada saya barakallahu fikum untuk bisa belajar ya ini bukan berarti saya yang bacakan kitab ini barakallahu fikum sudah menerapkan semuanya enggak kita sama-sama belajar ya kita sama-sama barakallahu fikum ingin menambah ilmu kita tentang adab dan etika dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dengan semakin banyak ya kita ajarkan, semakin banyak juga barakallahu fikum ilmu yang kita peroleh ya. Nah, sehingga harapannya bisa memperbaiki barakallahu fikum akhlak, perangai dan etika kita. Nah, selain kita dapat faedah juga kaum muslimin, khususnya ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum juga bisa memperbaiki diri. Nah, ya jadi di sini kita sama-sama belajar, barakallahu fikum. Nah, kita baca uraian dari beliau, tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ada pada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.